Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada pertemuan terakhir kita, kita telah masuk pada dua hadis. Yang pertama hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu menceritakan di saat beliau salat bersama Rasul salawatullahi wasalamuhu alaih, yang ketika itu masjid Rasul salawatullahi wasalamuhu alaih dalam keadaan panas, dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in ketika sujud yabsut thawbahu, membentangkan bajunya, fasajada alaih, kemudian sujud di atas baju tersebut. Kemudian yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Larangan dari Rasul alaihi salatu wassalam, janganlah salah seorang dari kalian salat fi thawbil wahid, dengan satu baju, laisa ala atiqihi minhu syai'un, dalam keadaan di atas pundaknya tidak ada sesuatu apapun, yaitu tidak ada yang menutupi pundaknya. Zahirul hadis yang nampak dari hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah larangan dari Rasul salawatullahi wa salamuhu alaih. Sebelum kita mulai tentang aurah, apakah al-fakhidh, paha termasuk aurah? Khilaf di kalangan para ulama. Adapun para ulama menyebutkan yang paling bagus adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah yang membagi aurah. Ada aurah al-mughalladhah dan aurah al-mukhaffafah. Aurah al-mughalladhah, aurat yang mughalladhah, yang keras larangannya, adalah sawatan. Kemudian aurah al-mukhaffafah, yang ringan adalah seperti paha al-fakhid. Batasan aurah telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bagi seorang laki-laki, pusar dan lutut bukan termasuk aurah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Setelah kita menyebutkan tentang auratul rijal, aurahnya bagi aurat, batasan aurat seorang laki-laki, baik yang ijma' maupun yang khilaf, pada pertemuan yang lalu. Kemudian auratul mar'ah fi shalah, aurat seorang wanita dalam salat, aurat seorang wanita dalam salat. Para ulama berijma' bagi seorang wanita, bagi seorang wanita diwajibkan untuk menutup kepalanya dalam salat, menutup kepalanya dalam salat. Antukhammir ra'saha, menutup kepalanya menggunakan kerudung. Ini ijma', wajib bagi seorang wanita. Apabila tersingkap atau terbuka seluruhnya, maka fasolatuha batilah, maka sholatnya batal. Dan wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Ini ijma'. Kemudian poin yang kedua dalam permasalahan auratul mar'ah fis-shalah, auratnya perempuan dalam sholat, bagi dia dalam sholat untuk membuka wajahnya, untuk membuka wajahnya. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, untuk membuka wajahnya, dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga, bagi dia pula an-nisa, untuk menyingkap kedua telapak tangannya dalam salat. Dan ini pendapat ammatu ahlul ilmi, kebanyakan para ulama, untuk membuka kedua telapak tangannya. Kemudian yang terakhir, yang dirajihkan, pendapat yang dirajihkan oleh sebagian para ulama, bagi wanita diperbolehkan untuk membuka kedua kakinya dalam sholat. Boleh, bukan harus ya, tapi boleh ketika tersingkap kedua kakinya. Ini pendapat Al-Imam At-Tawri, Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Abu Hanifah, riwayat dari Al-Imam Ahmad, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah, dirajihkan oleh Al-Imam As-Sa'di dan Al-Syeikh Ibn Utaymin rahimahumullahum ajma'in, rahimahumullahum ajma'in. Al-Qadamain, kedua kaki, pendapat mereka tidak wajib untuk tertutup. Ini pendapat mereka. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahum rahimahullah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ketika di rumah mereka bukan di tempat umum. Adapun di depan ar-rijal al-ajnabiyah, laki-laki yang ajnab, yang bukan sanak saudara dia, maka seluruhnya adalah aurah. Ini bagi wanita. Hukum ini, ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, adalah bagi wanita yang hurrah, bagi wanita yang merdeka, bagi wanita yang merdeka. Hukum ini. Adapun wanita budak, al-amah, hukumnya tidak seperti wanita al-hurrah. Bagi budak boleh salat antakshif ra'saha, salat dalam keadaan tersingkap kepalanya. Ini boleh bagi budak. Bagi budak. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan tadi bahwasannya al-qadamain, kedua kaki, pendapat sebagian para ulama, bahkan ada yang merajihkan di antara Syekhul Islam Ibn Taymiyyah al-Imam As-Sa'idi al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahumullahum ajma'in, bahwasannya kedua kaki bukanlah aurah bagi wanita. Dalilnya adalah adamud dalil ala wujubi sitrihima. Dalilnya adalah tidak adanya dalil atas wajibnya untuk menutup kedua kaki. Dalilnya adalah tidak ada dalil yang mewajibkan untuk menutup kedua kaki. Dalil yang sahih, sharih, tidak ada. Ini pendapat sebagian ulama. Setelah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui batasan-batasan auratul rijal wa auratul nisa. Auratnya laki-laki dan auratnya wanita. Maka kita pindah hukum yang berkaitan sangat jelas dengan hadis Abu Hurairah ini, yaitu hukmu sitrul atiq, hukum menutup pundak dalam salat. Tentunya hukum ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah untuk lelaki. Ini hukum ini, hukum sitrul atiq, hukum menutup pundak ini, yang dimaksud adalah hukum untuk lelaki. Adapun wanita, mereka harus tertutup semua, kecuali yang telah kita sebutkan tadi. Permasalahan ini, hukum ini, para ulama berbeda pendapat. Di sana ada jumhurul ulama yang berpendapat istihbab, berpendapat sunnahnya menutup pundak dalam salat. Sunnahnya menutup pundak dalam salat. Ini pendapat jumhurul ulama. Wa yukrah lahu an yusalli makshuful atiqain. Pendapat jumhurul ulama, dan dibenci baginya untuk menyingkap pundaknya ketika salat. Makruh, dan hukum menutupnya adalah mustahab, sunnah. Pendapat mereka jumhurul ulama. Mereka berdalil dengan hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "In kanal izaru wasi'an faltahif bih, wa in kana dayyiqan fattazir bih." Kata Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi, apabila izar, yaitu kain. Nah, ini faedah. Di sana ada izar, ada futoh. Kalau izar itu apa ya? Bahasanya jaritnya. Sifatnya izar itu lebar panjang. Itu izar. Tapi sebagian ada yang mengartikan izar itu sarung. Asalnya izar itu kain yang memanjang, gitu ya, lebar, manjang. Itu izar. Dan di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan in kanal izaru wasi'an, apabila izar itu panjang, lebar, faltahif bih, maka tutuplah, selempangkanlah izar tersebut dari atas ke bawah. Wa in kana dayyiqan, apabila izar ini dayyiq, kecil, fattazir bih, maka fattazir bih, fattazir bih ini menutup bagian bawah saja, batasannya surah pusar sampai ke rukbah, lutut. Fattazir bih, itu izar. Dan di sana ada juga namanya futoh. Nah, futoh ini baru yang namanya sarung, seperti yang kita pakai. Itu namanya futoh. Sebagian ada yang mengatakan ini juga izar. Cuman asalnya izar itu yang seperti itu, panjang, lebar, tidak bulat seperti sarung ya. Dalil mereka, in kanal izaru wasi'an faltahif bih, apabila izar ini panjang, lebar, maka selempangkanlah. Selempangkanlah. Menutup semua. Atiq semua. Ke bawah. Wa in kana dayyiqan fattazir bih. Dan apabila kecil, maka hanya menutupi bagian bawah saja. Bagian bawah saja. Ini dalil mereka. Mereka mengatakan huna idza kana lahu thawbun wahid dayyiq fa innahu yattazir bih wa yakunu a'la badanihi makshufun kamil. Kata mereka di sini dalam hadis ini, apabila bajunya hanya satu, kecil, fattazir bih, maka menutupi bagian bawah saja. Wa yakunu a'la badanihi, dengan itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka badan bagian atas makshufun kamil, tersingkap seluruhnya. Tersingkap seluruhnya, kata jumhurul ulama. Dari hadis ini mereka membolehkan terbukanya pundak dalam salat, dan menutup pundak dalam salat hukumnya sunnah, kata mereka. Dalilnya ini. Kemudian dalil yang kedua, annahuma laisa bi'aurah, keduanya yaitu dua pundak ini bukanlah aurat. Wa hukmuhuma hukmus sa'irul badan, dan hukum keduanya adalah seperti hukum-hukum badan yang lainnya, seperti kasaqain, seperti betis, warraqabah, dan raqabah, leher, dan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama tentang hukum sitrul atiq. Kemudian pendapat yang kedua, yang mewajibkan untuk menutupi pundak, ya, menutupi pundak. Wajib untuk menutupi, untuk menutup pundak dalam sholat. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah di salah satu riwayatnya. Adapun beliau juga rahimahullah memiliki riwayat yang lain yang sama seperti pendapat jumhurul ulama. Akan tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah mentafsil, merinci pendapat beliau wajib untuk menutup al-atiq, untuk menutup pundak dalam salat. Pendapat beliau rahimahullah atau rincian beliau rahimahullah, innama yajibu sitrul atiq fil fardhi dunan nafli, bahwa sesungguhnya diwajibkan menutup pundak ini pada salat-salat wajib, pada salat yang fardu, bukan dan tidak pada salat-salat yang sunnah. Kewajiban menutup pundak ini, kata beliau rahimahullah, adalah pada salat-salat yang wajib dan tidak pada salat-salat yang sunnah. Dikarenakan kata beliau rahimahullah, salat nafilah ini telah jatuh banyak dari hukum salat atau rukun-rukun salat. Dari salat sunnah ini banyak perkara-perkara yang tidak diwajibkan dalam salat sunnah. Misalkan salah satunya adalah berdiri dalam sholat. Hukumnya adalah rukun ketika sholat fardu. Akan tetapi pada sholat sunnah bukan rukun. Bukan rukun berdiri ketika sholat sunnah. Dalam sholat sunnah boleh kita dalam keadaan duduk, walaupun pahalanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah setengah dari sholat berdiri. Maka pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah wajib pada sholat fardu dan tidak pada sholat nafilah. Pendapat beliau pula Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam menutup pundak mencukupkan dengan satu pundak dalam sholat, mencukupkan dengan satu pundak seperti kain ihram ya, mencukupkan dengan satu pundak, berdalil dengan hadis yang telah kita baca, walaysa ala atiqihi minhu syai'un. Laysa ala atiqihi minhu syai'un. Tidak ada pada pundaknya sesuatu apapun dari yang menutupi. Jadi kalau ada satu, maksudnya seperti itu ya, itu boleh sedikit. Ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah dan dirajihkan pendapat kedua ini oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, wajib untuk menutup al-atiq dalam salat. Pendapat yang kedua menjawab dalil dari pendapat yang pertama, wa in kana dayyiqan fattazir bih. Pendapat yang kedua menjawab dalil pendapat yang pertama. Kata mereka, idza kana ala adamil qudrah, apabila orang tersebut dalam keadaan tidak memiliki qudrah, kemampuan untuk menutup pundaknya, untuk menutup tidak memiliki qudrah untuk menutup salah satu untuk menutup keduanya, yaitu aurah dan atiq, yaitu pundak, tidak memiliki qudrah, kemampuan untuk menutupi keduanya, auratnya bagian bawah dan juga pundaknya. Dikarenakan apa? Dalam hadis ini, wa in dayyiqan, dikarenakan sempit izar tersebut, fattazir bih, maka dia mendahulukan untuk menutupi auratnya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata pendapat yang kedua, sebabnya tersingkapnya al-atiq, pundak, adalah dikarenakan adamul qudrah, tidak memiliki qudrah untuk menutupi al-mangkib atau al-atiq, untuk menutup pundak, dan mendahulukan auratnya, dan mendahulukan auratnya. Adapun masalah di sini, apabila memiliki qudrah untuk menutup pundaknya, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Ini bagi orang yang memiliki qudrah. Maka dalam hadis ini diwajibkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk menutup atiknya, kedua-duanya ataupun salah satunya, pendapat Syekh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka al-ahwat, yang lebih selamat, al-ahwat untuk kita menutup kedua pundaknya dalam salat, atau salah satu dari keduanya, walaupun sesuatu yang ringan, walaupun salah satu sesuatu yang ringan. Dan pendapat yang pertama, ikhwanil izzah rahimani wa rahimakumullah, adalah pendapat yang kuat juga, pendapat jumhurul ulama, dirajihkan oleh Imam As-Sa'di dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullahum ajma'in. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, di sini Asy-Syaikh Alu Bassam menyebutkan faedah dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau rahimahullah, an-nahyu 'anil shalah biduni sitril 'atiq, larangan salat tanpa adanya penutup atau yang menutupi pundak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sitrul 'atiq li haqqis shalah, menutup pundak adalah haknya salat. Fa yajuzu lahu kashfu mankibaihi kharij shalah, maka boleh baginya untuk menyingkap kedua pundaknya di luar salat. Wa hina idzin, maka ketika ini, pada saat ini, maka telah yasturul musalli fi shalah, menutup seorang al-musalli, al-musalli orang yang salat menutup dalam sholat apa yang diperbolehkan disingkap di luar sholat. Ini penjelasan dari perkataan yang pertama dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menutup pundak adalah haknya sholat. Disebut hak sholat dikarenakan di saat itu diwajibkan untuk ditutup dalam sholat yang diperbolehkan untuk disingkap di luar sholat. Maka itu adalah haknya sholat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jawaban bagi pendapat yang pertama. Dalil pendapat yang pertama bahwasannya bahwasannya al-atiqain kedua pundak bukanlah aurah. Maka menutupinya adalah mustahab, kata pendapat yang pertama. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sitrul atiq, menutup pundak adalah hak salat. Haknya salat, walaupun bukan aurah, tapi dia adalah hak untuk haknya ditutupi dalam salat. Khusus dalam salat harus ditutup. Sebagaimana perintah Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis, atau larangan dari larangan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis. Kecuali apabila tidak mampu, maka yang lebih aula menutup bagian bawahnya ketika tidak mampu. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa masalah faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu a'la wa alam bisawab. Sampai di sini dulu. Hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.